Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita senantiasa menanamkan kesungguhan dalam diri-diri kita untuk belajar agama, menuntut ilmu syar'i, maka ia akan senantiasa dan semakin membimbing kita dalam setiap ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu akan semakin terarah. Atas dasar itulah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membuat suatu bab dalam kitab sahihnya, Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Lantas kemudian beliau berdalil dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Maka beliau katakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah memulai dengan ilmu pada kalimat fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Ini berucap kalimat la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, dan meminta ampun atas dosa-dosamu. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala pula memberikan kebaikan dan balasan yang besar di sisinya bagi orang-orang yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan fasilitas kepada kita, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun atas keberlangsungan proses talabul ilmi, belajar agama, menuntut ilmu asy-syar'i. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas pada matan qauluhu wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Jibril menyatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau sanggup melakukan perjalanan padanya. Ia berkata, Jibril, engkau benar. Qala, kata Umar, kami pun heran. Dia bertanya, dia pula yang membenarkan. Dan telah kita sebutkan, barakallahu fikum, beberapa pelajaran penting padanya. Atau dua pelajaran penting yang bisa diambil. Kemudian Syekh melanjutkan, as-salisah, yang ketiga, bahwa rukun Islam yang paling penting dari lima rukun Islam setelah asy-syahadatain, dua kalimat syahadat, adalah salat. Ini amalan yang paling penting. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifati bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Sebagaimana di dalam hadis wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ibn Jabal. Dan juga dalam hadis-hadis yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah al-jihadu fi sabilillah. Salat ini kedudukannya sangat agung. Sampai-sampai sebagian ulama berdalil salah satunya dengan hadis yang menunjukkan bahwa agama atau salat ini tiangnya agama, maka ibaratkan sebuah kemah. Kalau tiangnya roboh, maka bangunannya pun roboh. Kemahnya roboh. Demikian pula keislaman seseorang. Islam yang ada pada dirinya bagaikan satu bangunan, sementara tiangnya adalah salat. Kalau tiangnya roboh, maka Islamnya juga roboh. Sebagian mereka berpendapat kalau seorang muslim sama sekali tidak menunaikan salat, maka mereka kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Yang juga mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara kami dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama berpendapat demikian. Dan ini sudah sejak lama terjadi perbedaan pendapat dengan berbagai macam dalil-dalil yang datang. Namun sebagian mereka menyatakan bahwa hukumnya fasik. Tidak menyebabkan kekafiran dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Kecuali dia mengingkari kewajiban sholat. Dan saya pribadi sampai hari ini masih lebih tenang kepada pendapat yang menyatakan hukumnya fasik. Wallahu a'lam bissawab. Karena di sana ada hadis dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu tentang akan ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak kenal apapun dari syariat. Tidak kenal sholat, puasa, zakat. Kenal saja tidak. Kecuali sekedar kalimat la ilaha illallah yang pernah mereka ucapkan. Lalu kemudian murid-murid Hudzaifah menyatakan, idzan la tanfa'uhum la ilaha illallah. Kalau begitu tidak manfaat bagi mereka ucapan la ilaha illallah. Maka Hudzaifah menyatakan, diulang sampai 3 kali. Tanfa'uhum la ilaha illallah. Tanfa'uhum la ilaha illallah. Tanfa'uhum la ilaha illallah. Ini betapa agungnya kalimat syahadah. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan hadis Mu'adz tersebut kata Syekh adalah hadis yang ke-29 dari Arba'in An-Nawawiyah. InsyaAllah antum akan lewati nanti juga dalam pembahasan di masjid ini dari kajian Ustaz Abdul Hakam ya. Arba'in Nawawiyah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa atau mengabarkan bahwa salat ini akhir ma yufqadu minad din. Perkara paling akhir yang akan dicabut dari agama. Wa awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah, dan salat ini awal mula yang akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali. Amalan yang pertama kali akan dihisab pada seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Luar biasa. Betapa agungnya urusan salat. Kemudian kata beliau, hafizahullahu ta'ala. Dan juga di antara yang menunjukkan tentang betapa agungnya perkara salat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memfardukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Pada malam perjalanan Al-Isra wal-Mi'raj. Di atas langit. Tidak ada kewajiban-kewajiban apapun dalam Islam yang proses pewajibannya semisal ibadah salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan sampai naik ke Sidratul Muntaha dan berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa perantara. Namun Rasulullah terhijabi, terhalangi oleh tabir penghalang. Yang ketika Rasulullah ditanya, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Tuhanmu, Rabbmu, wahai Rasul? Nurun anna arahu. Ada cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan sanggup melihat wajah Allah. Maka ketika Nabiullah Musa alaihi salam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini. Ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa engkau tidak akan sanggup untuk melihatku. Maka lihatlah kepada gunung ini. Jika ia tetap berada pada tempatnya, engkau akan bisa melihatku. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan diri kepada gunung, ja'alahu dakka'a, gunung hancur lebur, dan Nabi Allah Musa pingsan. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Namun yakin dan termasuk dari bagian penting akidah ahlus sunnati wal jama'ah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemuliaan kepada ahlul jannah, kepada penduduk surga untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Karena kita beribadah kepada Allah dengan ihsan yang akan kita lewati dalam pembahasan hadis Jibril. Sifat ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak sanggup melihatnya, maka Allah maha melihatmu. Kita yakin ada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melihat dan mengawasi kita, melihat gerak-gerik kita. Maka kita takut kepadanya. Maka dengan itu Allah berikan kemuliaan untuk melihat wajahnya di hari kiamat. Dan itu nikmat yang tertinggi, terbesar yang dirasakan ahlul jannah. Ketika mereka masuk ke dalamnya, Allah menyatakan, maukah kalian aku beri kenikmatan yang lain? Kenikmatan apa lagi ya Allah yang melebihi kenikmatan surga ini? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap tirai. Dan memperlihatkan wajahnya kepada ahlul jannah. Mereka lupa dengan kenikmatan surga. Tidak ada bandingannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-husna. Al-husna ditafsirkan para ulama adalah al-jannah, surga. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ada balasan surga, waziyadah, dan tambahan. Apa tambahan itu? Ru'yatul mu'minina li rabbihim yawmal qiyamah. Melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Sebagaimana pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah. Kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. La tudammuna fi ru'yati, atau sebelum itu, kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yati, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan bulan purnama, tapi yang disamakan adalah cara kita melihat. Kalau ada bulan di malam purnama, kita melihat di mana saja sanggup. Kita berkumpul di mana, di lapangan, ada di lautan, di gunung. Tidak kemudian akan bilang, ya coba minggir, saya enggak kelihatan ini. Tinggal nengok ke atas saja. Nah. Tidak berdesak-desakan dalam melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, kama ja'a dzalika fi ahaditsil Isra. Sebagaimana datang dalam hadis-hadis tentang Al-Isra wal Mi'raj. Dan juga bahwa ahlu Saqar, penduduk neraka Saqar, mereka menjawab ketika ditanya oleh penduduk surga, apa sebab yang memasukkan mereka ke dalam neraka? Maka mereka menyatakan, lam naku minal musallin, kami termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Kami ini dulu orang-orang yang tidak sholat ketika di dunia. Maka meninggalkan sholat itu dosa besar. Bahkan sekali lagi, barakallahu fikum, bisa menyebabkan kekufuran. Sebagaimana pendapat sebagian ulama. Perkara lain yang menunjukkan betapa agungnya perkara salat, annas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang menyatakan, Ustaz saya sudah lama salat, tapi kok masih sering maksiat ya? Masih sering jatuh dalam perbuatan mungkar. Berarti ada sesuatu pada salatmu. Ada yang harus dibenahi pada sholat kita. Jangan sampai ternyata sholat kita masih kurang khusyuk. Atau kita masih sering melalaikan waktu-waktunya. Atau mungkin kurang sempurna dalam pelaksanaannya. Sekian banyak faktor. Maka yang salah bukan sholatnya, yang salah kitanya. Yang bisa dipastikan memang belum benar-benar sempurna dalam menunaikan sholat. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan salat ini termasuk di antara nasihat akhir yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di saat sakitnya yang beliau wafat padanya, beliau menyatakan as-salah wa ma malakat aymanukum, jaga salat kalian dan budak-budak yang kalian miliki. Famazala yaquluha hatta yafidha biha lisanuhu, terus beliau mengucapkannya hingga memenuhi lisan beliau. As-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum, as-salah wa ma malakat aymanukum, terus diulang-ulang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kira-kira dia menjadi bagian dari nasihat akhir Rasulullah, dan begitu terusnya Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu, apa yang tergambar dalam benak kita? Tiada lain kecuali sedang menunjukkan dan menyadarkan kepada kita, memahamkan kepada kita tentang betapa agungnya ibadah salat. Wa an Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau menyatakan, kanat ammat wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadaratuhu alwafatu wa huwa yugharghiru bi nafsihi, adalah keumuman wasiat Rasulullah ketika kematian datang kepada beliau dalam keadaan sudah gharghirah, nyawa ini sudah ditenggorokan, artinya sudah dalam kondisi sekarat. Maka Rasulullah memesankan as-salah wa ma malakat aymanukum, salat kalian jaga dan budak-budak yang kalian miliki. Subhanallah. Tapi sungguh sangat menyedihkan. Demikian luar biasa pesan Rasulullah tentang ibadah salat ini. Sungguh banyak umat Nabi Muhammad yang telah meninggalkan salat, yang mereka tidak salat sama sekali. Atau mereka banyak melalaikan dari waktu-waktunya. Kadang salat, kadang tidak. Ada yang salat cuma hari Jumat, ada yang salat dua kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Miskin, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Padahal barakallahu fikum, kalau kita butuh sesuatu, suatu bantuan yang akan memudahkan kita dalam urusan kita, maka pesan Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk meminta bantuan kepada salat. Wasta'inu bis sabri was-salah. Minta bantuan dengan kesabaran dan salat dalam urusan apapun. Dalam urusan apapun. Istainu bis sabri was-salah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan juga dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, kana akhiru kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum, senada dengan hadis Anas dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhum. Dan Syekh katakan wahia ahadits sahihah, dan ini adalah hadis-hadis yang sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian juga yang juga menanamkan dan memahamkan kepada kita tentang agungnya perkara salat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kaum mukminin dalam dua surah, yaitu surah Al-Mu'minun dan surah Al-Ma'arij, Allah memulai dengan salat dan menutupnya dengan sholat. Memulai dengan sholat dan menutupnya dengan sholat pula. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun. Jazakallah khairan. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Dan seterusnya sampai Allah katakan, Walladhinahum ala salawatihim yuhafidhun. Diawali dengan sholat, diakhiri pula dengan sholat. Juga demikian dalam suratul Ma'arij. Illal musallin. Alladhinahum ala salatihim daimun. Dan di akhirnya Allah katakan, Walladhinahum ala salatihim yuhafidhun. Sifat kaum mukminin. Padahal kalau disebutkan saja di awalnya sudah cukup. Karena sedang menggambarkan bagaimana sifatnya orang-orang beriman. Atau hanya di akhirnya saja disebutkan juga sudah cukup. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan menyebutkan urusan sholat. Dan mengakhirinya juga menyebutkan urusan sholat. Berarti barakallahu fikum. Sholat itu bukan perkara kecil. Tetapi nilainya sangat besar dan agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, iqamatus salah, menegakkan salat ini dengan dua keadaan. Satu yang sifatnya wajib, yakni menunaikan sebatas apa yang dengannya kita memenuhi kewajiban. Ya yang wajib-wajib saja. Dan tanggung jawab kita sudah terlepas. Dan ada yang sifatnya mustahabbah, yang sunnah-sunnah. Dan ini sebagai penyempurna dan pelengkapnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dia menunaikan apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi yang wajib-wajib dulu. Lalu kemudian setelah itu, ini hadis kudsi, Allah katakan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi orang yang barakallahu fikum menunaikan yang wajib-wajib, kemudian disempurnakan dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah, itu akan menjadi sebab Allah cinta kepada kita. Terus apa balasannya bagi orang yang Allah telah cinta kepadanya? Faida ahbabtuhu, apabila aku telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, aku penglihatannya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku tangannya yang dengannya dia bertindak, wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya dia berjalan. Maksudnya kata para ulama, bahwa anggota-anggota tubuh tadi akan Allah bimbing, akan Allah berikan karunia, akan Allah berikan taufik untuk bertindak, beramal, berbuat dalam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai. Allah akan palingkan dia dari kemaksiatan, dari dosa yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih ditambah. Allah katakan, fa in sa'alani la'utiyanna, jika dia minta kepadaku pasti aku beri. dikuatkan dengan lamut taukid dan nun taukid, nun penguat. Aku pasti memberinya. Wala in ista'adzani la u'idzanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku pasti aku melindunginya. Jadi melaksanakan yang wajib ditambah dengan yang sunnah. Maka salat barakallahu fikum, seorang hamba berupaya melaksanakan yang wajib dan menyempurnakan dengan sunnah. Karena sunnah itu ya penyempurna, pelengkapnya. Mungkin ada yang kurang khusyuk dalam sholat wajib kita. Mungkin ada yang kurang tuma'nina. Maka akan ditambal kebolongan itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan pada hari kiamat, Unzuri unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat. Kalau didapati sholat wajibnya tidak sempurna. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أَكْمَلْتُ مِنْهُ الْفَرِيضَةِ. Kalau dia punya amalan sunnah dari sholat-sholat sunnah, akan aku sempurnakan dengannya yang wajib-wajibnya, maka dia dihisab dalam keadaan amalannya telah sempurna. إِخْوَانِ فِي الدِّينَ أَعَزَّنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Dan tentunya seputar sholat ini belum selesai sampai di sini pembahasannya. Masih banyak penjelasan Syekh Hafizahullahu ta'ala. Namun sebagaimana kebiasaan, inilah waktu yang kita sediakan. Kurang lebih jaraknya seperti antara maghrib ke isya. Semoga yang sedikit ini banyak manfaatnya. Dan Allah menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Dengan kita terus menjaga keikhlasan kita kepada Allah. Bahwa kita menuntut ilmu semata-mata mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebagaimana ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada apapun yang menyamainya bagi orang yang niatnya benar. Qalu kaifa dhalika ya imam, bagaimana orang yang niatnya benar? Arada au yuridu raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Dia menginginkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.